Stay tune terus di koalisinada.caster.fm. Speaker balik lagi dan sudah jam 8 lewat. Jadi janji kita tadi pengen ngobrol dengan teman-teman dari The Sports. Mana nih suaranya? Oke. Tadi udah dibuka satu lagu dari The Sports. Nyebutnya apa nih? The Sports atau The Sports apa gimana nih? The Sports. The Sports. Judulnya tadi udah dibuka dengan judul Confession. Nah, kita langsung ke teman-teman dari Dispos. Nih, terkenal dulu nih ada siapa, kenalan dulu ada siapa aja di balik band Dispos. Silakan boleh dari kiri kanan atau kanan kiri. Saya Bagus sebagai drum. Karena keterbatasan mic digeser aja, digilir nih. Mic-nya digilir. Ya, saya Nafis sebagai gitaris. Saya Rico di gitar. Saya Yusli di garda depan vokal. Mantap. Jadi ada Lingga. Nah, ayo si basis wakilin aja. Jakarta. Namanya Lingga. Lagi magang katanya. Iya. Gak tahu sampai kapan. Udah bulan depan udah puasaan ya. Nah, kan Dispos nih kalau dilihat playernya punya band masing-masing. Dan siapa nih yang punya ide pertama kali buat bikin band Dispos? Yang otaknya siapa nih? Pasti ada yang gerakin, ada biangnya nih. Saya, terus saya ngajak ke anak-anak ini, ngontak ini semua ini. Kenapa tuh kok langsung udah, wah pengen ngajak si A, si B? Kayak gimana tuh kemarin ceritanya? Berdasarkan dari rekomendasi temen juga mas, kalau saya ngajak drummernya si Bagus ini dari rekomendasi dari temen, katanya skillnya mumpuni mas, cocok nih. Cocok. Dengan teman-teman yang cocok, udah dipilih mas. Nih ya. Oke, nah untuk namanya sendiri nih, nah, pemilihan nama band kalian sendiri Dispos. Iya. Yeah. Mungkin kemarin nyari di kamus atau kayak gimana? Boleh nggak cerita? Boleh, silakan. Awalnya kan nama dari band kita kan Mort gitu kan. Kemudian dari beberapa bulan pertama itu terkesan kayak banyak banget yang bikin pakai nama ini gitu. Salah satunya juga satu kota kita dengan Dispos juga sih saat itu. Kemudian akhirnya diputuskan bahwa namanya harus ganti. Ya, namanya harus ganti. Kemudian akhirnya kita coba mikir ngulik-ngulik nama apa sih yang bagus yang cocok dengan kita. Akhirnya ketemunya Dispos itu. Dispos sendiri juga dari serapan bahasa Inggris sebenarnya ada kata lanjutannya dispose of gitu. Cuman kami ambil kata dispose dengan plesetan post di situ, kemudian penambahan suku kata dis dan ed di belakang sebagai penentu bahwa post itu tidak ada, dispose tidak ber, tidak apa, tidak berwujud alias gaib. Oke. Nah, kan juga kemarin pas Record Store Day juga apa ngerilis EP Penumbra. Bisa ceritain gak tuh kemarin dengan apa EP kalian sendiri dirilis sama label, ketemu label kayak gimana juga kemarin akhirnya kalian bisa dirilis sama record label Disaster. Kalau ketemu secara langsung sama pihak Disaster Record kita belum pernah. Selama ini kita cuman nge-submit lewat email, Mas, janjian nge-submit berapa lagu terus dirilis berapa kopi kasetnya. Kalau ketemu belum pernah kayaknya. Ini modal percaya aja nih ya. Modal percaya. Dan kayaknya denger-denger juga udah sold out nih kasetnya nih. Kabar-kabarnya begitu. Diproduksi berapa tuh kemarin? 50 kopi. 50 kopi dihargain seharga 50 ribu. Dan habis pas uang, pas Record Store Day gue di beberapa kota di Indonesia kan kemarin, ada di Jakarta, di mana? Iya, 2 hari selang Record Store Day udah sold out Jakarta. Mantap. Jadi buat kalian, ini ntar ada di, pengen di reissue lagi nggak, dirilis ulang lagi nggak? Rencana ada tapi dalam bentuk CD mungkin. CD. Yang kaset barin udah blender, nah, 50 nih, gak usah dicetak lagi ya. Bisa. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen nanya-nanya silakan chat di apa, di caster oisenada.caster.fm atau di Twitter silakan mention aja pengen nanya-nanya dengan Dispos. Dan sebelum ke apa, ngobrol-ngobrol lagi dengan Dispos, kita puterin di track kedua. Tadi track pertama tadi yang bikin lirik siapa tuh? Kayaknya yang bikin Jusli semua nih kayaknya. Iya. Yeah. Nah, kalau yang confession tadi apa tuh, Dli? Lebih cerita tentang apa nih? Kalau confession itu tentang sebenarnya pembunuh dari di salah satu negara di Norway. Kalau enggak salah, kalau enggak Swiss, itu namanya Father of, julukannya itu Father of Discussion. Nah, itu dia seorang pembunuh yang notabene dilihat oleh orang lain sebagai pembunuh yang memang benar-benar pembunuh. Padahal dia sebenarnya melakukan pembunuhan itu atas dasar pengalaman masa lalunya yang kelam, yang disiksa oleh ayahnya, kemudian lingkungannya yang itu. Tapi orang-orang gak melihat hal itu, melihatnya cuman karena dia pembunuh, gitu aja. Oh, itu cerita nyata apa? Iya, cerita nyata. Confession, pengakuan. Pengakuan ya? Serem. Dan track kedua ini kayaknya juga gak kalah serem dari track pertama tadi. Kita puterin ada Painful Decade. Tetap stay tune di koalisionradar.caster.fm. dengarkan terus program radio Loudspeaker hanya di koalisinada.caster.fm. Baik, lagi di Loudspeaker. Di track kedua tadi ada Painful Decade. Nah, balik ke Dispose. Nah, di menarik juga nih ngelihat apa namanya, di cover ilustrasi di kaset kalian Penumbra. Ini kalian bekerja sama dengan ilustrator siapa nih yang bikin? Ya, Dimas Alfiandi, anaknya ada di sini juga. Aplaus dulu dong, aplaus dulu. Asik. Nah, kemarin kayak gimana tuh bisa apa namanya, menunjuk Dimas buat garap cover, dan hasilnya menurut kalian cukup sangat mewakili dari EP Penumbra ini enggak? Kemarin ceritanya sih Mas Dimas ini menawarkan diri ya, karena teman dekat dan hasilnya pun sangat memuaskan. Gimana Mas? Mungkin Dimas juga boleh pengen, mungkin bisa dia pada apa pengen menceritakan dia apa namanya di balik ilustrasi yang dia bikin gitu kan. Padahal dia bikinnya kan enggak ngedengar materinya Dispose kan. Iya. Tahu-tahu udah jadi. Ya kan, kayaknya dia nggarap juga cepet juga, tahu-tahu udah jadi dan kok pas dengan materi. Gimana tuh, Dim? Oke, selamat malam. Saya Dimas Alfiandi ya. Hey. Di sini sebagai enggak apa-apa nih, mumpung ada orangnya kan kita ajak ngobrol aja. Jadi gini, saya di sini cuma sebagai ilustrator sih, karena kesarannya juga dekat sama teman-teman. Jadi waktu itu saya tahu proyeknya teman-teman ini mau buat band baru. Kemudian saya pernah ikut latihan, jadi sedikit tahu karakternya bandnya. Kemudian juga karena kebutuhan artwork untuk rekaman untuk nyetak kaset. Jadi di situ saya menaruhkan diri. Kemudian saya tidak tahu apa tentang lirik atau apa karakter tema yang diangkat, nggak tahu. Jadi spontanitas saja artwork itu, tapi bukan cuma gambar doang. Jadi iya, kayak gimana, ada ceritanya nih kayaknya. Ada ceritanya, ceritanya nih. Ya, jadi ya memang waktu itu lagi mood ya, lagi mood gambar juga ada, lagi sisi spiritualnya lagi on fire gitu. Jadi waktu itu aku disuruh buat artwork aja, nggak tahu judul EP-nya apa, Penumbra. Yang tahu dari artwork yang saya kerjakan itu ternyata cocok sama judul EP-nya sendiri, Penumbra, yaitu sisi gelapnya bulan ya, dark side-nya bulan waktu gerhana gitu. Gerhana. Jadi di situ ada bulan juga ya. Nah, itu juga enggak tahu kenapa itu bisa muncul gitu. Jadi saya kalau gambar ya let it flow gitu aja. Jadi ada nilainya sih di artwork itu. Penumbra juga tutup apa? Karakternya adalah ya petapa gitu lah. Karena saya suka mengusung karakter petapa. Ya apa, matanya ditutup karena itu melambangkan kita melihat ke dalam diri kita sendiri sebelum kita melihat keluar gitu. Kemudian ada dua gagak. Sebenarnya gagak itu akan saya buat yang atas adalah hitam, yang bawah adalah putih, dan satu matanya masing-masing menghadap ke depan. Itu seperti kalau disimbolkan ditarik garis lingkaran, itu seperti logo Ying dan Yang. Jadi seperti ya. Itu ya, jadi gelap dan cahaya itu saling melengkapi ya. Kalau nggak ada gelap, cahaya juga jelek gitu. Udah itu aja sih, dan simbolnya juga seperti orang berdoa gitu. Itu aja. Mantap ya. Dalam banget nih ya, dari siang bikin sendiri nih sangat jos. Oh iya, satu lagi. Apalagi pengen ditambahin, silakan. Mas Dimas Alfiandi ini additional basis kita juga. Oh iya, beberapa kali sempat membantu ya. Udah tiga kali ya. Ini dispos timbe. Selama Malingga ada di Jakarta. Dan juga sama Mas Iqbal dari iya, Dead World itu juga additional kita, timbe. Kayaknya timbe lebih chaos. Dan masih ditungguin juga buat teman-teman yang pengen nanya-nanya dengan dispos, silakan aja chatting di apa? Chatting di live chat ya di koalisinada.caster.fm atau di mention aja di Twitter di @koalisinada. Masih kita tungguin sampai jam 9. Dan kita juga ngucapin terima kasih juga nih yang dengerin lumayan, walaupun silih berganti tidak jadi masalah. Dan apalagi nih, nah kalian sendiri dengan hasil rekaman yang kalian memakan waktu berapa lama sih ngerjain EP Penumbra kemarin, dan hasilnya kalian cukup puas gak sih dengan sound yang kalian rekam sesuai ekspektasi kalian gak sih, proses mixing dan hasil akhir dari rekaman Penumbra? Proses rekamannya sih 4 hari. Yang paling lama sih di proses mixing ya. Yang mixing tadi kita ambil 4 shift berarti 4 hari untuk rekamannya sama mixingnya. Dan kalau menurut saya sih hasil rekamannya ya memuaskan untuk band-band seperti kita ini kan. Ya mungkin kalau pembuatan sampai jadi EP-nya jadi kaset itu 4 bulan ya. 4 bulan dari masa rekaman. Oke. Ditahan dulu, kita coba ke track berikutnya nih. Ada Self Abuse. Tetap stay tune di koalisinada.caster.fm. Terus di koalisinada.caster.fm. Balik lagi di loudspeaker. Tadi ada Self Abuse. Yang ini apa nih? Cerita tentang apa nih? Usually lagi nih yang bisa yang jelasin Self Abuse. Self Abuse ini tentang seseorang yang gak percaya diri akibat perbuatannya sendiri. Jadi di album Penumbra ini keseluruhan lagu itu bercerita tentang amorality. Jadi orang yang gak punya moral. dari album dari lagu pertama itu diceritakan, lirik itu diceritakan dari sudut pandang orang ketiga, kemudian lagu kedua diceritakan juga dari orang ketiga, lagu ketiga 4 dan 5 termasuk self abuse ini diceritakan dari orang pertama. Jadi saya memposisikan diri saya sebagai orang yang tidak punya moral untuk membuat lirik itu. Jadi self abuse sendiri kan menyakiti diri sendiri gitu kan. Jadi orang yang gila mungkin. Oke. Nah, ini menariknya juga. Ntar Nabi ini abis ini saya ada diaspora, satu-satunya lagu yang berlirik bahasa Indonesia ya. Iya. Nah, ini menarik nih, kalau kalian lebih nyaman penggunaan lirik bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau untuk lirik saya lebih dominan untuk menggunakan bahasa Inggris, karena bukan karena saya pengen lagu semua lagu di band ini bahasa Inggris, bukan begitu, karena lebih menyerap suasana dari lagu itu sendiri. Jadi kita kan mengusung tema lagu, tema band juga, yang mana itu nggak ada sebelumnya di Indonesia. Jadi kita termasuk influence juga dari luar, kemudian keadaan-keadaan itu kita ambil secara global, nggak hanya di Indonesia saja. Jadi mungkin kalau menggunakan lirik bahasa Inggris biar lebih bisa didengar sama luas lagi kali ya. Iya, luas lagi gitu. Tapi global. Memang nih diaspora antar nih, kalau menurut saya sih yang diaspora ini sangat eksotik ya, karena penggunaan liriknya bahasa Indonesia ya. Iya. Menarik. Dan apa satu-satunya yang berbahasa Indonesia. Ntar kita puterin. Nah, kalau masing-masing dari kalian sendiri nih, pasti dong belakangan pas waktu atau apa, pembuatan Penumbra, EP Penumbra kemarin, pada dengerin apa aja sih band-band yang mempengaruhi Dispose? Boleh dari siapa ntar satu-satu deh boleh. Kalau dari saya, penggunaan lirik itu lebih terpengaruh ke lagu-lagunya Pig Destroyer, kemudian lagu-lagunya Six Feet Under, kemudian juga Behemoth juga sempat. Kemudian ada juga beberapa lirik ini di dekor nih, baru kali ini nih. Iya mas. Ya, kalau saya sendiri mungkin ya Implore, Niles, Kode Urin. Ya, kalau band temennya boleh disebut sih. Influence, Breakix juga Influence. Mas. Kalau dari black metalnya mungkin saya agak memasukkan riff-riff seperti My home. Ya gitu mas, itu aja mas. Ayo, Sugap. Kalau aku sih jujur aja mas ya. Yo. Aku belum pernah apa ya, maksudnya baru masuk di Spos ini, aku baru dengerin musik-musik yang ekstrim. Ya ekstrim kayak gini. Ya kalau awal ya aku pernah dengerin Kode Urin gitu kan, terus waktu ya di Spos ini dikasih influence. Coba kamu dengerin Full of Hell, diracun terus iya ya, diracun racun aku ya. Dengerin, coba kamu dengerin Full of Hell, terus dengerin Implore, bla bla bla dan lainnya, akhirnya oke lah tak dengerin. Pengen muntah. Apa pengen muntah, nggak pengen muntah sih. Dengerinnya kalau yang Full of Hell itu apa ya, kayak sonyerna aku. Oh, apa musik kira. Oke, oke. Nah, terus dikasih tahu Implore, wah iki maksudnya oh masuk iki. Masuk. Akhirnya aku cari-cari sendiri. Terus coba Nails, oke Nails. Yo, enak. Terus dikasih tahu Blackbreed. Ya, tadi aku ambil ketukan drumnya yang enggak jauh dari band-band itu tadi. Oke. Itu yang sangat mempengaruhi ya akhirnya. Yeah. Dan apa ditunggu juga buat yang pengen tanya-tanya. Oh, atau teman-teman di sini juga, ini banyak banget kita di, ada yang datang teman-teman terdekat mereka. Boleh kalau pengen, yang di sini pengen nanya-nanya ya, sebagai teman main bertanya silakan. Azam. Azam, ayo sodorin mic-nya, sodorin. Cik. Oke, langsung Zam. Mas mau tanya. Mas Yusli. Mas Napis. Apa itu artinya lagunya yang self abuse? Gak apa, dijelasin. Saya masih belum tahu. Nah, jelasin lagi lu. Yusli. Cari Mas Napis. Gini Mas Asam, kalau self abuse itu orang yang nggak punya moral. Saya memposisikan diri saya sebagai orang yang nggak punya moral. Jadi gimana sih orang yang nggak punya moral itu? Orang yang nggak bisa nerima orang lain menjadi bagian dari sekelilingnya, kehidupannya. Jadi saya sengaja memposisikan lagu di self abuse itu sebagai orang yang paling resek, kemudian orang yang paling gak enakin banget, sampai akhirnya saya harus menyakiti diri saya sendiri untuk memuaskan gairah saya sebagai orang yang gak punya moral. Cukup bantu. Berarti saudari, nah, berarti dari lagu itu kita menceritakan tentang sisi negatifnya manusia itu juga. Iya, nah, berarti ya bagus Mas. karena ceritanya itu tidak harus positif, dan ceritanya ada di sisi negatif manusia itu sendiri. Ya udah Mas, saya cukup terima kasih, dan saya udah beli kasetnya belum? Waduh. Udah Mas, udah pesen. Oke. Okay. Udah pesen. Okay, nah, okay. Terima kasih udah tahu artinya. Jadi kita itu gak boleh menceritakan sisi baiknya kita ya. Enggak, kalau kene iki gak oleh munafik ngono lho. Iya. Ya Mas, terima kasih banyak Mas. Mantap. Ntar kalau kurang jelas habis ini ngobrol panjang lebar. Oh ya, sedikit tambahan. Tambahan bis, ayo bis. Lagu Self Abuse sendiri ini dibantu dengan Iqbal, featuring dengan Iqbal Deadwood. Terima kasih buat Iqbal. Di ya. Satu lagu ini ya tadi ya, di Self Abuse ya. Iqbal. Guest vokal ya. Pada saat tag di studio kemarin, kalian mengundang Iqbal dari Dead Words untuk mengisi. Di split nama vokalis kalian apa Iqbal sendiri yang nyanyi? Di split ya? Oh, jadi ada dua vokal. Nah, terus kita pengen, nah kalian tadi ada yang gak tahu nih, tadi ada yang chat ya, kapan main di luar kota katanya. Gak tahu nih siapa nih. Pengen main di luar kota gak nih, ada yang nanya ini mana tadi ya. Nah, kapan main di luar kota lagi? Oh ya, mungkin tahun ini Mas, kita tur. Mantep. Mungkin Nusantara ya? Iya. Nah, iya. Panjang, tur. Ya. Hatamkan dulu Indonesia ya. Ya rencananya mungkin kita tur sama Deadwood bareng. Boleh. Nunggu Deadwoodnya materinya dulu. Kalau enggak ajak siapa lagi rame-rame aja. Oh iya, Break It mungkin Mas. Siapa lagi yang punya band, ajakin seret, ayo. Oke, semoga tadi yang nanya dengerin ya. Jadi mereka bakalan karena kasetnya habis, mereka bikin CD mungkin dengan jumlah agak banyakan, dan pengen dibawa tur, pengen memperkenalkan EP Penumbra ini ke wilayah-wilayah baru ya, dan teman-teman baru juga. Nah ntar kalian, nah ini sendiri Penumbra sendiri ntar ada ini gak? Pengen bikin partinya, perayaan dari EP kalian? Kalau pengen bikin release party pasti Mas, semua nah, band setelah kapan itu? Menetaskan habis album mari, pasti. Mari Yoyo ah. Di apa kota-kota terdekat di Jawa Timur. Nah. Jadi kalau kalian pengen ngajak Dispos atau menjadi kota kalian pengen disambangi, mereka silakan kontak bandnya aja, karena bandnya pengen tour, ada rencana tour, jadi kita tunggu aja. Nah sebelum ada yang mau tambahin lagi? Tambahin? Oh ya, mungkin selain Jawa Timur nanti kita juga ada project tour ke mungkin Jawa Tengah, Jawa Barat, sama Jogja. Iya. Mantap. Nabung nih dari sekarang nih. Iya. Dan kita puterin lagi deh. Dari, nah ini yang menarik tadi, yang satu lagu yang berlirik bahasa Indonesia. Ada kesulitan gak sih kalian di, kalau kan kebanyakan kalau di band-band kebanyakan susah merangkai kata-kata udah kalau bikin lirik lagu bahasa Indonesia. Kalau kalian sendiri, kalau kamu sendiri gimana nih? Kesulitan gak pemilihan kata-kata atau buka kamus dulu? Saya hampir tiap minggu selalu ada project puisi, entah itu bahasa Jepang, entah itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Setiap itu. Jadi karena bekal itu, saya ketika membuat lirik selalu melibatkan suasana yang enak, yang nyaman untuk membuat itu. Mantap. Seperti apa lagunya Diaspora? Ini dia, Dispose dengan Diaspora. Tetap stay tune di koalisinada.caster.fm. Program radio loudspeaker hanya di koalisinada.caster.fm. Yihu, baik lagi di loudspeaker. Kalau didengar-dengar musik kalian di antara hardcore dan metal. Tapi kalau kalian sendiri musik kalian atau wah, biarin orang yang ya mungkin ayo peace. Kita lebih sebenarnya mengusung tema hardcore. Tapi kita masukin influence banyak yang ke greencore, black metal, mungkin juga death metal. Jadi ngomper antara itu dengan hardcore. Mungkin lebih ya hardcore dengan nuansa yang lebih gelap. Oke. Banyak kok. Ada yang tambahin, ada yang nambahin. Kalau dari aku sendiri dispos ini hardcore ya. Tadi tetap bawa bendera hardcore, cuma ya kayak kata Nabis tadi, kita nambahin riff-riff dari beberapa band black metal, greencore, fastcore, punk. Ya, tapi banyak banget. Banyak banget di mix. Ya Kalau buat aku sih terserah orang yang mendengarin sih mau nganggap, oh ini greencore ini, oh ini apa DJ. Ya ya ya. Malah kemarin aja waktu Record Store Day itu, yoi gimana tuh? Genrenya ditulis crust punk namanya malah. Yoi. Crust punk greencore ya enggak apa-apa terserah mereka. Yoi. Biarkan ya. Publik yang menilai ya. Ya, biarkan publik yang menilai. Nah, tadi ada yang nanya tuh di live chat. Live chat mana tadi? Nah, kesibukan lain dari abang-abang personil apa nih? Bagi nah, ini di luar band nih kalian menjadi yang personalnya nih, personal. Ya. Waduh, kalau aku sendiri sih ya kuliah saat ini lagi magang. Cuman berita baiknya band saya yang satunya itu jalan juga. Ya sudah selesai proses rekaman dan tinggal mixing aja. Jadi saya jalan buat dispose dulu. Oh. Jadi gantian lah saling bagi waktu. Itu aja sih. Oi, geser. Nafis. Saya sendiri juga masih skripsi. Calon arsitek nih. Iya. Asik. Ya sama mungkin kerja dikit-dikit gambar gitu. Sama satu project lagi dan buat udah gambar rumahnya wong dong. Gambar rumahnya Jokowi ya. Saya sama seperti yang lain, ongkang-ongkang. Ini partner kita ngopi nih. Temen Mas Eko ngopi KST Gemania ya, kerja freelance juga. Terus beberapa gitaris dari beberapa band. Noah Marduk. Tak itu aja sih. Mas, selanjutnya ini teman saya Presiden Indonesia ini. Oh iya, saya ceritain kesibukannya basis aja dulu ya. Si basis ini lagi magang di ya, yang pertama Rules of Survival PC. Itu Mas. Kemudian yang kedua kesibukannya ya bimbingan skripsi yang walaupun judulnya selalu ditolak. tapi di samping itu saya juga ngerjain project. Entah videonya, kemarin tuh sempat ngerjain videonya Dead World. Nggak. Terus bikin apa namanya company profile-nya usaha temen. Nggak. Terus ngeditin logonya usaha temen juga. Banyak gitu deh gitu. Oke. Gimana tadi ya? Nah, itu dari kesibukan kalian masing-masing. Nih, kayaknya dia pengen saya, maksudnya pengen dibagi lah. Kalau kalian sendiri membagi waktu dengan kesibukan personal dan band sendiri kayak gimana? Ada kesusahan nggak? Tapi emang enak era sekarang kan kalau bikin grup WhatsApp kayak gitu kan, jadi buat komunikasi lebih gampang. Kayak gimana tuh kalau kalian sendiri? Kalau kita sendiri sih, ya pinter-pinter bagi waktu mas. Ya apalagi ada grup juga kan. Mempermudah komunikasi juga. Ya, ya. Kalau misalnya bikin riff gitu, kita videoin, terus kita share, tinggal dirembuk, langsung ke studio, gitu aja ngejamnya. Ya, ya. Nah, rencana ke depan nih, atau mungkin kalian mungkin sudah mulai apa ada materi-materi baru lagi? Ya pastinya kita juga ada project baru, materi baru yaitu mungkin buat album pertama, first album. Berarti EP ini adalah jembatan untuk menuju ke album. Iya mas. Full length kalian, oke. Okay. Dan ini juga, ini ada yang bilang band kegelapan. Saya pengen membacakan live chatnya, menarik, rame banget di live chat nih. Iya mas. Masyarakatnya nih mah, rame banget masyarakat. Masyarakat kecil. Terus, ini ceritain dong perjalanan bangun chemistry kalian sendiri. Nah. Kayaknya saya yang paling nyelentang sendiri di sini ya. Soalnya ya kan waktu itu aku cerita ya. Cerita. Oh, waktu itu kan aku kenal sama teman-temannya anak-anak ini namanya Ian. Ian nah, itu iya itu dulu vokalisnya Napis. Wih, Raulas hardcore. Nah waktu itu ngomongin, jadi gini, gimana ya apa ya acara Malang Pandaan gitu. Jadi anak-anak Malang sama anak-anak Pandaan mau bikin acara lah, itu yang anak-anak Malang diwakili saya, yang Pandaan waktu itu diwakili sama Ian. Ya terus ketemu deh, ketemu sama Mas Riki juga, omong-omongan di Waluh ya. Oh, nah, iya. Waktu di Waluh ya, Ian bawa ini pasukannya ini dari neraka ini. Akhirnya ngobrol lah. Ya ya apa, ya setuju enggak acara ini. Oke. Lah, terus ke ada kabar buruk itu, temennya Ian ada yang lagi sakit, kena ginjal kalau enggak salah. Nah, terus kita akhirnya ya gini aja buat acara amal. Jadi nanti hasil acaranya didonasikan buat gitu. Terus sama Ian bilang, "Aku yo ngenteni skripsiku sik." Ngene. Lah terus setelah pulang dari Walu selang 2 hari saya dihubungi sama setan ini. Setan habis. Ya dihubungi, ditanya, "Kamu bisa ngedrama?" Aku kan anian ngono. Terus ya opo iki? Pen-penan opo ngono kan. Ya itu tadi saya diracun. Coba full level sama ini cariin ngono. Terus akhirnya Mas Riko juga ngelain saya, "Kamu udah dibilangin apa sih zaman rambut gondrong Mas ya?" Nah, iya. Zaman waktu masih nyembah setan. Sekarang udah enggak. Akhirnya ya sudah, ayo kita coba dulu. Coba dulu, akhirnya aku main ke kos, dikasih influencer ini lagu-lagu gue, terus coba ngover dulu ya, akhirnya masuk studio latihan. Ya, ngover implor. Nah, aku enggak tahu itu gitarisnya siapa, bassnya siapa, vokalnya siapa. Yoi, yoi. Terus akhirnya masuk studio langsung orang lima. Dari mana ini? Nah, kebetulan yang bassnya aku udah kenal, Malingga kan, kenal dulu waktu nonton eventnya. Akhirnya ya udah coba latihan, kok lama-lama ya yalah aku kok koyo enak benar-benar gini. Ya, yeah, yeah. Soalnya enggak pernah, maksudnya baru kali ini itu. Yeah, yeah. Ya akhirnya ya udah aku perkenalan, sering di Durko sini, sering dibully. Enggak mental pengen ngelaporin nang polisi aku, Mas. Ya dari situ akhirnya kita chemistry-nya dapet satu sama lain, ya saling menerima lah. Ya ya. Oke, semoga cukup bisa menjelaskan ya tadi yang nanya siapa nggak tahu, pokoknya nggak ada nama dari mobile. Nah nih, ya nih jawab lagi. Pokoknya kita membacakan dari live chat nih. Kita menghargai teman-teman yang bertanya melalui live chat, karena di Twitter sepi, live chat lebih menarik. Kenapa drummernya melepas image ke gondrong? Ya kan udah berapa tahun gak sayang kan rambutnya udah gondrong panjang gitu, lurus. Aku gondrong sih udah 3 tahun. Gini Mas, aku gondrong udah 3 tahun. Terus gimana ya keadaan jalanan yang macet itu bikin saya keos. Ya ya. Menteno sampo bisa Mbak. Ya iya, sampo itu sebulan habis 2 ton, Mas. Waduh, terutama kalau berangkat kuliah ya, kalau pagi-pagi itu kan rumah saya ngelewati jalan utama. Itu pasti macet, apalagi kalau habis keramas itu rasanya ketun, Mas. Cocok soundtracknya. Soundtracknya adalah bandnya sendiri, style lagunya Dispose. Ya gitu Mas, tadi aduh aku sumpah guys tak bunuh diri aja. Oke okay, dan apalagi nih, nih Mas Napis aku nopal Mas. aku seneng bene sampean duwe. Selu dong, selu sama adiknya. Bukan Mas, itu mungkin Iqbal yang ngetik. Kita menyampaikan dari live chat yang ada di ini ya, kita sangat menghargai live chat lebih rame nih, lebih seru ketimbang ketimbang Twitter kosong cuma ada retweetan dari Ricky. Dan terakhir deh, sebelum lagu Two Meter, promosikan tentang EP kalian, tentang band kalian ke teman-teman yang dengerin. Silakan. Selamat malam para penikmat musik dan pendengar musik di dunia dan di akhirat. kalian di bisa dunia wal akhirat. kalian bisa mendengarkan lagu kami dengan gratis, download gratis di Bandcamp. Silakan ketik Disposet, ya triple D, Disposet triple D di Bandcamp, langsung bisa di download. Dan bisa kunjungi juga Instagram kita di @disposet_triple_d juga. Follow. Ya, follow, jangan lupa. Nanti kita follow kalau cewek. Kita fallback ya. juga yang kehabisan kaset IP kita Penumbra, kita minta maaf banget. Kalian bisa dapetin lagi di dekat-dekat ini, kita akan memperbanyak di media CD. Terima kasih. Yang lain, please, boleh silakan tambahin. Oh ya, mungkin tentang merchandise kalian mungkin. Ya, mungkin saat kita tur ada sedikit merchandise seperti t-shirt mungkin. CD, bonus poster, stiker mungkin. Boxer ya. Juga. Poster maksudnya. Ya. Ayo, tambahin ku, ayo ku. Promo, bebas promo apa aja, promo diri sendiri juga boleh. Promo diri sendiri juga boleh. Promo kos-kosan juga boleh. Oh ya, kaos beberapa minggu ke depan mungkin udah ready ya. Kaos yang sudah pesen tapi belum bayar. Sayang ditagih loh mas. Seneng ada enggak? Bercanda. Jangan serius bos. Terus. Apalagi? Ya kaos dirilis via Rekord Semarang, merchandise t-shirt. Kalau untuk CD untuk tour rilis, self rilis mungkin. Udah gitu. Yusli, tambahin promo. Kalau promo sudah disampaikan sama teman-teman, jadi saya ingin terima kasih aja sama yang terutama Mas Eko, terus Iqbal selaku pengisi suara di lagu kelima alias Self Abuse, kemudian Dimas Alfiandi juga sebagai advokat kita, Disaster Record juga sebagai perilis kaset EP pertama kita, dan teman-teman yang sudah mendengarkan, yang baik sudah membeli, yang membeli atau yang mendengarkan. Kemudian termasuk React Out juga, merchandise yang sudah, perusahaan merchandise yang sudah menawarkan kepada kita untuk ya ngerilis ini mas, tak rilis no mas, nah gitu maksudnya. Oke, dari Jawa Tengah, terima kasih banget gitu. Jangan lupa juga terima kasih sama Tripod yang foto kalian. Iya, terima kasih sama Tripod yang sudah menemani kita ketika foto sesi di Paralayang. Sesi foto di Paralayang, iya. Nah, dengan background pergunungan. Kalau saya terima kasih buat Nafis sang tuan rumah. Kamar ini sudah 3 kali kita bikin. Terima kasih buat Nafis dan kawan-kawan sama mas menjadi kru. Tadi sibuk ngeset ini kan. Iya. Sampai remang-remang kayak gini. Oh iya, jangan lupa kunjungi IG saya juga, soalnya saya habis potong. Ya, terima kasih buat Mas Eko dan semua yang udah mendengarkan. Itu aja deh. Oke. Thank you juga buat teman-teman dimanapun berada. Terima kasih udah setia sampai hampir jam 9 malam. Ada satu track terakhir dari Dispose. Two Meter ini juga single perkenalan mereka yang seharusnya dirilis. Saya pengen rilis ini kemarin. Ya kok ya? Iya, karena di internal kami ada ada goncangan, akhirnya mereka ya udah rilis aja melalui Bandcamp, akhirnya single ini yang pertama dikenalkan ke publik, Two Meter. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin, yang udah tanya-tanya, yang udah nih sisa-sisa pertanyaan nih gak usah ya, udah terakhir ya nih masih ada, kayak ini gak perlu dijawab deh. Live chat sangat ramai sekali, biarin dah karena udah terakhir ya. Jadi terima kasih, sampai jumpa di loudspeaker berikutnya. Nggak tahu bulan depan sudah bulan puasa, tapi sebenarnya saya juga udah ada ngantongi beberapa nama band yang pengen kita undang nih buat di loudspeaker. Semoga sebelum puasan lah, pengen genjot lagi, semoga masih ada energi karena bulan depan udah bulan puasa. Selamat beribadah ya kan, selamat menjalankan ibadah puasa total satu bulan penuh. Dan track terakhir, Dispose, 2 meter. Sampai jumpa di loudspeaker yang akan datang. Yihuu. Shut up, man.